ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz rahimahullahu ta'ala, masih pada hadis Jabir tentang Jumat, bahwa mereka keluar dari masjid untuk mengejar kafilah dagang, sehingga tersisa bersama Rasulullah SAW di masjid 12 orang. Hadis menunjukkan bahwa Jumat, Jumatan, bisa terlaksana, yani teranggap sah, walaupun hanya dengan 12 orang, 12 jamaah. Hadis dijadikan dalil pegangan oleh para ulama bahwa pembatasan bilangan 40, yakni Jumat harus minimal 40 orang, sesuatu yang perlu dikaji ulang. Karena hadis Jabir jelas-jelas menunjukkan yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya 12 orang. Tentunya kalau itu tidak sah, seandainya itu tidak teranggap, akan turun hukum atau teguran bahwa Jumatan mereka saat itu tidak sah, harus diulang dan seterusnya. Karena waktu zaman itu, waktu masih turunnya ayat, syariat masih berjalan. Jika ada perubahan, ada ini. Tapi nyatanya tidak ada satupun dari semua itu menunjukkan boleh dan teranggap Jumat itu walaupun kurang dari 40 orang. Makanya fuqaha katakan 40 mungkin terjadi ittifaq, kebetulan saja, ala sabilil ittifaq, kebetulan ada 40. Bukan berarti itu menjadi syarat harus segitu minimal. Kalau tidak, tidak boleh, tidak sah Jumatnya. Tidak demikian. Tidak demikian. Hadis pula tentunya menjelaskan kepada kita bahwasanya mendengar atau hadir menghadiri khutbah Jumat itu wajib, karena firman Allah dalam Jumu'ah, in faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Mereka ketika mengetahui ada kafilah keluar mendatanginya dan meninggalkan kamu, Rasulullah, dalam keadaan berdiri khutbah. Berarti mereka asalnya duduk menghadiri khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib hadir mendengar dan mengikuti khutbahnya imam, karena tentunya hadir yang dikehendaki untuk mendengar khutbah bukan sekedar hadir begitu saja, tetapi yang inti yang dimaukan istimah, dia mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan dalam khutbah. Di dalam hadis kita mendapat faedah pula bahwasanya ketika Allah mengatakan fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi, kalau selesai salat bertebarlah di muka bumi. Ini terserah kalian, selesai salat kalian mau kerja, mau dagang, mau jualan, berpencarlah di muka bumi untuk cari rizki. Dengan demikian, syariat tidak melarang seorang muslim menjalani hajatnya dari perdagangan atau semisalnya dari hajat duniawi. Akan tetapi yang Allah perintahkan kepada mukminin agar itu tidak mengalahkan ibadah mereka. Makanya Allah sebutkan di awal ayat, idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah dikumandangkan, segeralah kalian ke sholat dan tinggalkan segala perdagangan dan jual beli kalian. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallam, man adraka rak'atan min salatil jumu'ah wa ghairaha aw wa ghairiha falyudif ilaiha ukhra wa qad tammat salatu. Dari Ibni Umar berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendapati salat Jumat atau yang lainnya, dia mendapati satu rakaat, maka hendaklah dia menambah satu rakaat lain. Dengan itu sempurna salat dia. Hadis diriwayatkan Nasa'i, Ibnu Majah dan Daruqutni. Hadis Ibnu Umar menjelaskan tentang orang atau hukum orang yang mendapati rokaat di sholat Jumat dan dia menambah satu rokaat berikutnya sehingga dua rokaat dia kerjakan, dan Jumat memang dua rokaat. Oleh karenanya lafaz di dalam hadis wa ghairiha Jumat atau yang selainnya, atau yang selainnya ini lemah, syadz, lafaz yang lemah, tidak benar. Nah, kalau dia sholat duhur atau asar misalnya, ketinggalan 2 atau 3 rokaat, dapat 1 rokaat, kalau mengikuti hadis, tinggal dia tambah 1 rokaat jadi 2 rokaat, sempurna sholatnya. Tidak sempurna, karena asar 4 rokaat. Maka enggak benar. Oleh karenanya lafaz ini para ulama sebutkan lemah, tambahan lafaz ini au ghairiha, dan yang selain Jumat. Kalau Jumat masih bisa diterima dan benar adanya, dia dapat 1 rakaat, Rasul perintahkan menambah 1 rakaat berikutnya sehingga 2 rakaat, sempurna sholat Jumatnya yang 2 rakaat. Atau kalau memang itu dikuatkan, ya ini benar periwayatannya, mungkin diarahkan ke sholat yang memang hanya 2 rakaat seperti subuh. Kalaupun itu lafaz mahfuz, dikuatkan atau diterima kebenarannya, maka harus diarahkan hanya sholat yang 2 rakaat. Kalau itu sholat 4 rakaat atau 3 rakaat, la yastaqim, tidak bisa difahami hadis ini dengan baik. Bagaimana sempurna dia cuma sholat 2 rakaat, sementara itu sholat 4 rakaat atau 3 rakaat. Nah, fal yudhif ilaiha ukhra, hendaklah dia tambahkan 1 rakaat berikutnya. Ini menunjukkan ketika Rasulullah katakan idhofah, dia tambahkan 1 rakaat berikutnya, berarti tambahan itu menjadi rakaat terakhir baginya. Atau kalau bahasanya dibalik, pertama kamu masuk itu adalah rakaat pertama bagimu. Pertama kamu masuk jamaah masbuk, berapapun atau rakaat keberapapun itu dari imam, bagimu itu rakaat pertama. Sehingga tergantung kamu ketinggalan kurang berapa rakaat, kamu sempurnakan. Apa ada manfaatnya pembahasan ini? Ada. Bagi ada sebagian dari fuqaha, walaupun itu lemah, mengatakan rakaat yang dia masuk padanya terhitung seperti rakaatnya imam. Imam misalnya masuk di rakaat ketiga isya, kamu masbuk baru datang, masuk Allahu Akbar, rakaat keberapa bagimu? Menurut mereka sebagian ini, kamu pun di rakaat ketiga di isya mengikuti imamnya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya begitu imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kamu berdiri kan, menambah 2 rakaat. 2 rakaat ini bagimu, ini masih pendapat mereka yang lemah, 2 rakaat ini bagimu adalah rakaat pertama dan rakaat kedua isya. Berarti kamu baca jahriyah. Karena itu rakaat pertama, bacaannya dikeraskan. Ya kamu kerahkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Dan itu tidak benar. Hadis ini menguatkan bahwa rakaat yang kamu masuk padanya adalah rakaat pertama bagimu. Itu rakaat pertama bagimu. Makanya Rasul katakan fal yudhif ilaiha ukhra. Kamu dapat 1 rakaat Jumat, tambahkan 1 rakaat berikutnya. Tambahan berarti itu teranggap rakaat yang terakhir. Itu rakaat yang kedua bagimu di sholat Jumatmu. hadis juga menunjukkan rahmat Allah kepada hambanya. Di mana Allah jadikan yang mendapati satu rokaat sudah teranggap mendapatkan Jumat. Subhanallah. Orang mungkin ada hajat ini itu terlambat, dari rahmat Allah masih Allah anggap sah. Dan Allah anggap benar, sempurna sholat Jumatnya. Karena Nabi katakan, faqad tammat sholatuhu, sempurna sholatnya. Berarti dia seperti orang yang mendapati Jumat secara utuh. Secara utuh, dalam urusan sah dan pahalanya. Adapun fadilah tentu berbeda, gak mungkin sama. Yang ini datang jam 9, 10 sudah di masjid menunggu baca Quran atau zikir atau apa. Yang ini datang jam 11, fulan datang ketika khatib sudah naik mimbar, alan masuk masjid ketika sudah iqamat, zalan masuk ketika sudah rakaat kedua. Ya enggak sama, hikmah sama. Enggak akan disamakan oleh Allah fadilahnya. Sebagaimana hadis yang datang di saat pertama seperti berkorban unta, berikutnya seperti berkorban sapi, kambing, terus demikian menurun. Begitu khatib naik mimbar ditutup oleh para malaikat lembar catatan fadilah. Fadilah sudah hanya teranggap kamu sah mendapati Jum'ah. Al-Muhim rahmat Allah. Karena kalau tidak, susah. Bagaimana orang? Bahwa kalau seseorang tidak teranggap dan Jumatnya tidak diterima saat itu, na'udzubillah, betapa susahnya. Muhim itu rahmat Allah kepada mukminin. Hadis juga menunjukkan wajibnya menyempurnakan sholat. Karenanya tidak boleh seseorang keluar dari sholat tanpa udzur syar'i. Wajib baginya menyempurnakan sholatnya. Gak boleh keluar misalnya dia baru satu rokaat, imam salam ikut salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia keluar dari sholat. Padahal belum sempurna sholatnya. Enggak boleh. Dia harus sempurnakan dulu. Makanya Nabi katakan, tambah satu rakaat, baru kamu boleh keluar dari sholatmu. Hadis pula menunjukkan hadir duduk mendengarkan khutbah tidak menjadi syarat untuk sahnya Jumat. Artinya tidak dikatakan yang enggak ikut khutbah berarti enggak sah Jumatannya. Tidak dikatakan begitu. Kenapa? Orang ini jelas enggak dapat khutbah, dia dapat rakaat kedua, hilang satu rakaat, teranggap masih mendapatkan Jumat. Berarti mendengar khutbah, mengikuti khutbah tidak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat untuk wajibnya Jumat. Di dalam hadis ketika Rasulullah katakan yang mendapati satu rakaat, terfahami dari hadis ini orang yang mendapati kurang dari satu rakaat tidak boleh menambah satu rakaat berikutnya. Karena yang Rasul katakan, orang yang mendapati satu rakaat masih mendapat satu rakaat, imam masih berdiri, masih baca, atau paling tidaknya masih mendapati rukuknya imam di rakaat kedua, baru dia tinggal tambah satu rakaat, sempurna sholatnya. Kalau dia gak mendapati satu rakaat, dia masuk, imam sudah sujud di rakaat kedua, berarti dia hatta satu rakaat tidak mendapati. Baginya saat itu tidak boleh untuk kemudian berdiri menambah satu rakaat sebagaimana Rasul katakan, karena enggak tepat. Bagimu saat itu bukan orang yang mendapat satu rakaat, kami tidak mendapat satu rakaat dari imam. Oleh karenanya yang wajib bagi dia saat itu untuk sholat 4 rakaat duhur. Sholat 4 rakaat ketika tidak lagi mendapati satu rakaat dari imamnya. Dan ini bantahan bagi mereka sebagian yang berpendapat bahwa sholat Jumat kewajibannya itu terkait waktu, dalam artian walaupun yang tidak ikut Jumatan, yang tidak ikut Jumatan atau lebih ilmiah, yang tidak wajib baginya untuk Jumatan, yang tidak wajib baginya untuk Jumatan, bagi mereka tetap sholat dua rakaat. Seperti perempuan, tidak wajib jumatan bagi mereka, sholat di rumahnya. Berapa rakaat sholat? Kata mereka dua rakaat. Mengikuti jumatannya kaum muslimin di masjid-masjid. Karena kewajiban jumatan menurut mereka terkait waktu. Ini waktu Jumat. Waktu jumatan dua rakaat. Maka hatta yang enggak wajib Jumat di rumah, seperti para wanita muslimah, wajiban mereka untuk sholat hanya dua rakaat. Pendapat ini sangat lemah sekali dan tidak benar. Tidak benar. Bahkan bisa dikatakan itu pendapat yang batil. Pendapat yang batil. Terbukti Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini yang mendapati satu rokaat dari imamnya, dapat satu rokaat nasi, baru dia sempurnakan tambah satu rokaat berikutnya. Seperti tadi difahami dengan ini, yang tidak mendapatkan satu rokaat sama sekali dari imam, gak dapat rukuknya imam, maka gak boleh dia sholat dua rokaat. Tapi kewajiban dia sholat berapa? Empat rokaat duhur. Itu yang jumatan terlambat, begitu pula terlebih yang di rumah-rumah dari perempuan, yang sakit atau semisalnya. Sholat empat rakaat zuhur. Nah, wa an Jabir ibni Samurah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya kana yakhthubu qa'ima thumma yajlis thumma yaqum fa yakhthubu qa'ima faman amba'aka annahu kana yakhthubu jalisan faqad kadzaba. Rawahu Muslim. Dari Jabir ibni Samurah, Rasulullah SAW khutbah berdiri, kemudian beliau duduk di antara dua khutbah, kemudian beliau berdiri menyampaikan khutbahnya lagi. Maka yang mengabarkan padamu bahwa Rasul khutbah dengan duduk, dia telah berdusta. Rasul khutbah berdiri, hanya saja diselai dengan duduk di antara dua khutbah. Hadis Muslim. Tampak di dalam riwayat Jabir bahwa mungkin di zaman itu banyak suara sumbang, banyak syubhat, banyak ini, bahwa khutbah itu apakah disampaikan dengan berdiri atau dengan duduk. Ada suara-suara yang mengatakan duduk boleh, anu Rasulullah duduk dalam menyampaikan khutbah, begini begini. Makanya Jabir ingin membantah dan menepis anggapan yang salah itu. Makanya keras ungkapan Jabir yang mengabarkan Rasul khutbah duduk, dusta dia. Enggak benar. Enggak pernah Rasul khutbah berdiri sallallahu alaihi wasallam. Tinggal permasalahannya, Rasulullah berdiri dalam penyampaian khutbah, apakah ini menjadi syarat sahnya khutbah sehingga dikatakan tidak sah khutbah kecuali harus disampaikan dalam keadaan berdiri, ataukah berdiri itu sebatas penyempurna saja, penyempurna khutbah. Sebagian dari ulama mengatakan berdiri itu syarat sahnya khutbah, sehingga yang menyampaikan khutbah dengan duduk sia-sia khutbahnya, tidak teranggap kalau dia menyampaikan khutbah dengan duduk. Kenapa? Selain hadis ini juga muwadhabah, dan itu penting. Keseringan atau rutinitas Rasul SAW, tidak pernah beliau khutbah duduk. Tiap kali beliau khutbah selalu berdiri. Ini tentu menunjukkan sesuatu. Kalau memang perkaranya sekedar boleh, gampang ini itu, gak akan Rasul rutin terus dalam keadaan berdiri. Tapi ketika terus menerus dan selalu Rasul jaga dilakukan dalam keadaan berdiri, menunjukkan itu syarat sahnya khutbah. Maka itu bentuk penafsiran dari firman Allah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Datangi dzikrullah, wadharul baik, dan tinggalkan jual beli kalian. Walaupun demikian, jumhur fuqaha menyebutkan khutbah dalam keadaan berdiri itu afdal, bukan wajib. Khutbah dengan berdiri itu afdal dan bukan wajib. Sehingga kalau orang duduk, ya, bolehnya boleh saja. Jumhur fuqaha berpendapat demikian dan teranggap sah khutbahnya seandainya dia duduk. Kenapa? Mereka memandang dari tujuan. Ini mereka lihat bahwa tujuan khutbah tersampaikan sudah. Nasihati orang, ingatkan jamaah, makmum, ini tersampaikan walaupun dengan keadaan duduk, dan itu jumhur ulama. Wal ilmu indallah, yang jelas Rasul tidak pernah menyampaikan khutbahnya dalam keadaan duduk. Tinggal sudut pandang ulama, ini karena memang wajib sehingga Rasul jaga terus berdiri, atau karena kesempurnaan dan lebih afdal saja, itu yang menjadi perbedaan sudut pandang mereka. Duduk di antara dua khutbah berarti ada dua duduk. Yang pertama setelah adzan, ini dia salam, duduk khatib muadzin adzan, kemudian nanti duduk lagi di antara dua khutbahnya. Yaqum fayakhthub. Hadis menjelaskan kepada kita bahwa khutbah disebut khutbah ketika memang mengandung khutbah. Ya namanya khutbah, seperti bahasanya. Menyampaikan wejangan, nasihat, ceramah agama, memberi bekal ilmu, mengingatkan orang. Dan itu dua kali, jelas, khotob jelas, qama fa khotoba, duduk berdiri lagi, khutbah lagi, khutbah yang kedua. Dari sini sebagian dari ulama memahami bahwa yang kedua pun hendaknya ada khutbah walaupun ringkas. Khutbah yang kedua namanya khutbah, ya hendaknya ada peringatan ringkas. Kita hendaknya ingat akhirat, persiapan untuk kematian ini itu. Kenapa demikian? Karena sebagian orang, sebagian khotib, khutbahnya diselesaikan semuanya min ilah di khutbah pertama. Dari awal sampai akhir, semua bahan khutbah dia selesai tuntas di khutbah pertama. Duduk dia, hingga khutbah kedua sudah enggak ada bahan. Apa yang mau disampaikan? Sudah selesai. Maka khutbah kedua cuma dipakai doa, solawat, ini, itu. Bukan khutbah namanya. Yang Rasul lakukan khutbah. Maka hendaknya ya pintar-pintar dia membagi mana yang disampaikan bagian sampai sini di khutbah pertama, khutbah kedua bagian ini yang disampaikan, masalah ini dipersiapkan oleh sang khatib. Hadis juga menunjukkan bolehnya membantah kesalahan yang menyalahi sunnah, bahkan dengan kata-kata yang tajam, bukan dengan celaan caci makian, tetapi dengan kata-kata tajam. Kata-katanya terhormat tapi tajam. Kadzab, dusta, enggak benar, salah, menyimpang ini, batil. Dan itu yang Jabir contohkan, yang mengatakan Rasulullah khutbah duduk, dusta dia. Ini kata-kata tajam untuk menepis dugaan atau anggapan yang batil bahwa Rasul khutbah dengan duduk. Maka demikian, kalau ada sesuatu yang menyalahi sunnah, dan itu mungkin banyak dilakukan orang, perlu diingatkan dengan kata-kata yang lugas semacam ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam, wa alhamdulillahi rabbil alamin.